Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini salah kita akan menjawab pertanyaan Ustaz. Kita ke telepon yang pertama. Saya mau tanya masalah apa? Fidyah. Ya. Kalau istri hamil itu yang pendapat yang roji itu membayar fidyah atau mengkodok selama meninggalkan Ramadan ini. Terus kalau kita dulu tidak penuh selama Ramadan itu ada hari yang kita itu nggak kuat kalau sakit beberapa hari, terus itu kita belum mampu mengganti mengkodoknya, itu kita kewajiban fidyah atau masih sakit terus datang Ramadan lagi gitu ya, Pak? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan yang pertama tentang fidyah. Jadi wanita yang hamil atau menyusui, bagaimana pendapat yang rajih? Jadi para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat mereka semuanya didasarkan kepada dalil. Ini tergantung kekuatan dalil tersebut yang akan membedakan dan menjadikan satu menjadi rajih dan satu marjuh. Satunya kuat, satunya lemah. Para ulama ya dari Lajnah Daimah atau Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, mereka menganggap kuat bahwa wanita yang hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, karena ada wanita yang hamil dan menyusui mampu berpuasa, karena kondisi wanita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada wanita yang mengandung dari awal sampai akhir puasa, tidak meninggalkannya sama sekali. Ada juga yang lemah, yang tidak bisa puasa. Terlebih wanita hamil yang khawatir akan anaknya. Ya, mereka adalah seperti orang yang sakit. Wajib baginya untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Kecuali kalau ketika dia mau mengganti pada hari yang lain, dia tidak mampu. Sudah berusaha tidak mampu. Sehingga mau datang Ramadan berikutnya. Maka ketika itu dia bisa membayar fidyah. Tapi pada asalnya, dia kembali kepada kondisi yang semula, sebagaimana orang yang sakit. Wallahualam bissawab. Kemudian kita ya pada bulan Ramadan yang lalu tidak penuh di dalam berpuasa, ada hari yang kosong karena sakit. Sesudah Ramadan kita belum sempat mengqadha, tapi datang Ramadan berikutnya. Bagaimana sikap kita? Jadi yang seperti ini seharusnya kita segera ya untuk berusaha membayar nyaur. Sudah Ramadan itu selesai. Dari Syawal selesai sampai bulan Syakban. Kesempatan kita ya menyaur itu 11 bulan. Syawal sampai Syakban. Batasannya. Sebagaimana dahulu Aisyah, beliau mengatakan kana alayya as-sawm. Kana yakunu alayya as-sawm. falam astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku memiliki kewajiban puasa, yaitu puasa qadha. Aku tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk safar, untuk berjihad di jalan Allah, untuk pergi dan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mampu mengerjakan kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan Sya'ban adalah batasan yang terakhir. Ini tidak ada uzur. Ini bagi orang yang mampu. Ya, untuk tidak mengqadha. Kalau dia mampu tidak mengqadha sampai Ramadan berikutnya, hanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Dan sebagian ulama mengatakan berdasarkan fatwa sahabat, kalau sampai Ramadan berikutnya, dia nanti sesudah Ramadan ya mengqadhanya dan ditambah membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bahwasanya tadi dijelaskan itu ketika puasa di 10 hari yang terakhir itu ada amalan itikaf. Tapi dulu itu saya tidak pernah mengerjakan, bahkan ketika puasa yang dulu-dulu itu saya itu mengerjakan amalan, yakni ketika masih pengajian pun ada cabang-cabang itu ditugaskan, itu apa istilahnya itu mengelilingi cabang itu loh. Jadi ya, itu nanti itu hukumnya bagaimana, dalam arti ketika dulu saya itu namanya nafar. Itu dengan dalil-dalil yang banyak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga alasannya zakat tidak boleh dengan uang. Lantas bagaimana zakat saya dahulu yang selalu membayar dengan uang? Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Ketika puasa, ya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dianjurkan untuk iktikaf. Sedangkan dulu saya belum pernah mengerjakannya. Saya disibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau bisa, ya ini amalan dihidupkan. Kehidupan maksudnya ditegakkan, diamalkan oleh kaum muslimin bagi yang memiliki kemampuan. Karena tidak semua orang mampu untuk iktikaf. Ada orang yang memiliki kegiatan, memiliki pekerjaan, memiliki kewajiban, tidak mampu untuk iktikaf. Ada orang yang diberi kelonggaran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu untuk iktikaf. Jadi orang yang diberi kelonggaran, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari terakhir itu disunahkan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takaf. Fa'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa hatta tuwfiya fa'takafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi beliau i'tikaf sehingga beliau wafat. Dan para istri-istri beliau meneruskan sesudah beliau wafat, yaitu iktikaf 10 hari yang terakhir. Jadi kalau yang lalu sudah tidak dihitung. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari keliruan-keliruan yang lalu. Termasuk juga zakat yang dulu biasa dibayar dengan uang. Sekarang apabila kita mengetahui ini karena zakat fitrah, ya diserahkan dengan bentuk ya makanan pokok, ya dibayarkan dengan makanan pokok. Kecuali orang, ya saya membayar dengan uang tapi mewakilkan kepada si A, Pak nanti tolong diberikan beras, ya kemudian dibayarkan zakat kepada panitia atau kepada fakir miskin langsung. Itu tidak mengapa dengan uang, tapi ada akadnya. Tapi kalau saya serahkan ini, ya, uang kepada fakir miskin, itu yang dilarang. Itu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tentang nafar tadi, hukumnya bagaimana? Bid'ah atau sunnah? Ya tidak ada anjuran, tidak ada ya sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya segala sesuatu yang tidak ada sunnah di dalam ibadah hendaknya dijauhi. Mau nanya tentang puasanya orang yang lanjut itu usia itu bagaimana? Ya. Apa yang harus dilakukan pada orang yang mengandungnya? Orang yang lanjut usia, ya selama dia tidak pikun, masih berakal, pada saat dia diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi melihat kondisi sekarang, ya kalau kondisinya ya dia ajus, ya dia tidak berpuasa, tidak bisa, tidak mampu puasa, maka ya dikatakan dia berbuka kemudian membayar fidyah. Yang membayar dia sendiri kalau punya harta, kalau tidak punya anaknya yang bayar fidyah. Kalau anaknya juga tidak punya, gugur kewajiban. Karena dia sudah berusaha. Kalau dia pikun, ya tidak wajib ya untuk berpuasa dan tidak membayar fidyah. Karena dia tidak menjadi orang yang berakal. Dia tidak menjadi orang yang berakal sehingga wajib untuk berpuasa. Dia tidak wajib untuk berpuasa. Jadi bagi keluarganya ya dia tetap memberikan pelayanan sebagaimana biasanya. Ya wallahualam. Mohon dijelaskan tata cara yang benar dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, di mana terdapat perselisihan antara kaum muslimin dalam hal ini antara hisab dengan ru'yah. Jadi penentuan awal dan akhir Ramadan kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmin ila rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang sudah terbiasa untuk berpuasa, maka hendaklah dia kerjakan tidak mengapa. Yaitu orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Ya pada Kamis itu dua hari atau sehari sebelum Ramadan, tidak mengapa. Atau punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ya kemudian dia puasa sehari sebelum Ramadan, itu tidak mengapa. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Ini diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim juga. Rasul memerintahkan berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal. Melihat hilal yaitu bulan sabit. Hilal itu adalah bulan sabit, yaitu bulan sebagai penunjuk awal bulan. Bentuknya seperti sabit. Ini diperintahkan untuk melihat apabila kita mau puasa. Ya, kapan kita melihat? Itu tanggal 29. Sore hari. Dahulu Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat ya untuk melihat hilal. Ini bisa dengan mata kepala atau bisa dengan alat. Ini di tempat yang jelas, yaitu di pantai atau di padang pasir, gurun Sahara. Kemudian, ya, Rasulullah SAW menerima persaksian satu orang ketika masuk bulan Ramadhan. Ini dahulu dikatakan di dalam hadis Ibnu Umar, taro an-nasu hilal fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyami. Ya beliau mengatakan Abdullah bin Umar dahulu para sahabat saling melihat hilal pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku beritakan bahwasanya aku telah melihat pun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya besoknya berpuasa dengan ru'yah yang saya beritakan dan memerintahkan para sahabat yang lain untuk berpuasa, menerima persaksian satu orang. Dan akhir Ramadan juga dengan hilal. Ini akhir Ramadan dengan hilal. Nanti Ramadan tanggal 29 melihat hilal. Hilal bulan Syawal. Ini ditentukan dengan ru'yah. Tapi ru'yahnya, ru'yah dua orang. Ini ru'yah dua orang. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza syahida syahidani fasumu wa aftiru." Apabila telah menyaksikan dua orang, maka berpuasalah dan berbukalah. Ketika berpuasa cukup satu orang, dalam hadis Ibnu Umar. Ketika berbuka yaitu Idul Fitri, harus ada persaksian dua orang yang thiqah, dua orang yang terpercaya, dua orang yang bukan orang fasik, dua orang yang istiqomah. Dan di dalam ru'yah ini kita kembalikan kepada ru'yah ya pemerintah. Karena manusia taba' lil imam. Manusia di dalam masalah puasa, di dalam masalah berbuka, mengikuti imam, mengikuti penguasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "As-shaumu yawma tashumun wal fitru yawma tuftirun." Puasa itu adalah hari yang mana kalian semua berpuasa, dan berbuka hari raya adalah yang mana kalian semua ya berhari raya. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Masalah seputar hukum niat puasa. Apakah dilafadzkan dan haruslah setiap malam? Dan bagaimanakah orang yang lupa niat puasa setelah masuk waktu subuh? Sebagaimana dalam hadis ya dari Ummul Mukminin Hafsah, ya beliau mengatakan, "Man lam yubayyid siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada waktu malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Harus dengan niat ya pada malam hari. Dan niatnya tidak dilafadzkan. Ya niat ya tidak ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melafadzkan, "Nawaitu an asuma yawma ghadin fardhan lillahi ta'ala." Ya tidak ada. Yang meniatkan di dalam hati besok saya akan puasa Ramadan ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan meniatkan ini di awal bulan. Kalau sudah di awal bulan, kemudian hari kedua, ketiga dan seterusnya mengikuti. Kecuali kalau terputus ya karena batal puasanya, maka dia mengulangi niat kembali. Tapi kalau sudah niat ya sudah cukup. Ya sekali. Dan bagi orang yang tidak niat pada hari pertama, ya tidak sah puasanya. Ya maka dari itu kalau mau tidur, ya nanti belum ada berita kapan akan puasa, kita tidurnya ya tidur yang dini, ya setelah isya. Ya kita niatkan, kalau besok Ramadan saya akan niat. Kalau besok tidak Ramadan saya tidak puasa. Berarti dia sudah meniatkan di dalam hati, menggantungkan niatnya. Ya, karena informasi belum ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau di siang hari bulan Ramadan itu kita jualan makanan itu boleh enggak? Iya. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Karanganyar ini ya. Bagaimana hukumnya siang hari berjualan makanan? Ya, atau membuka warung makan di bulan Ramadan? Jadi ya, hukumnya tidak boleh. Karena menghormati bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan kaum muslimin secara umum diperintahkan untuk puasa, menahan dari makan dan minum. Siang hari bulan Ramadan memiliki hurmah, kehormatan. Kalau kita menjual makanan, berarti kita menyediakan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak puasa. Kecuali bisa dipastikan kalau yang datang itu tidak wajib puasa, orang musafir contohnya, atau wanita-wanita yang hamil, wanita yang datang bulan dan lain sebagainya. Tapi itu susah, ya sulit untuk membedakan. Ya maka, ya membuka atau berjualan makanan di malam hari saja dari bulan Ramadan atau sore hari menjelang, ya menjelang berbuka. Saya mau menanyakan masalah niat puasa. Kalau sebelum puasa kita itu sudah membuat niat untuk puasa satu bulan di bulan Ramadan, itu apakah sudah cukup untuk satu bulan? Yang pertama. Yang kedua, masalah sholat tarawih. Pada umumnya di lingkungan saya dulu sholat tarawih itu sudah biasa dikerjakan 23 rakaat. Saya itu sebagai imam sholat ingin merubah menurut tuntunan Rasul, yaitu yang ke 11 rakaat. Itu masyarakat kayaknya masih pro dan kontra. Nah, untuk masalah ini mohon petunjuk dari Ustaz. Tentang niat puasa, yang kedua tentang niat puasa. Apabila sudah niat, ya pada awal bulan Ramadan, apakah sudah cukup untuk satu bulan? Tadi sudah kita jelaskan, sudah cukup. Kecuali kalau ada ya orang yang berpuasa berhenti, kemudian mau mulai lagi, yaitu diperbarui niatnya. Tapi kalau niat setiap hari, ya juga tidak mengapa. Saya niat besok puasa. Ya, tidak mengapa. Tapi satu kali sudah cukup karena Ramadan adalah satu kesatuan. Satu jenis. Yaitu yang ya, difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian sholat tarawih ya, yang dikerjakan di tempat kami biasanya 23 rakaat. Kita ingin merubah menjadi 11 rakaat. Bahwasanya yang sunnah dari sholat tarawih adalah 11 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan ya di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Itu yang sunnah. Tapi apakah lebih dari 11 itu dilarang? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih dari 11 ini tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salatul lail. Bila menjawab salatul lail matna-matna, salat malam itu dua-dua. Bila tidak membatasi ya sampai berapa. Demikian juga para ya, para ulama. Ada yang mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi orang yang mengatakan ya, para ulama yang mengatakan boleh dari ya, boleh lebih dari 11 rakaat, mereka tetap mengatakan yang paling afdal, yang paling baik, yang paling sesuai dengan sunnah, yang dikerjakan terus menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Ya, wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Jadi, ya kita beritakan kalau masih berat untuk merubah, tetap dulu 23 rakaat. Ya, nanti ya dengan perlahan-lahan dengan hikmah kita jelaskan yang lebih afdal 11, mari kita kerjakan dengan yang 11 sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membiasakannya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana pembayaran fidyah yang benar? Bolehkah mengundang 30 teman-teman berbuka tapi tidak semuanya miskin? Karena sulit mencari 30 orang miskin, Ustaz. Isa di Tawangsari. Jadi kalau kebanyakan orang miskin ya, sudah cukup tidak mengapa. Ya kalau ya sudah berusaha mencari 30 orang miskin, ya tidak bisa. Ya dengan yang disebutkan insya Allah sudah cukup. Tapi sebenarnya bisa juga, mungkin orang yang tidak mampu 10. Ya hari ini kita suruh makan, kemudian besoknya lagi makan, besoknya lagi makan, sudah 30. Jadi tidak harus. Ya 30 itu orang sendiri-sendiri atau lain satu dengan yang lain. Ya boleh dengan kaidah yang kita sebutkan, wallahu a'lam. Kemudian kita ke pertanyaan yang lainnya dari pendengar kita. Bagaimana bila pekerja berat, misalnya tukang becak atau kuli, tidak kuat berpuasa? Kemudian dia meninggalkan puasa, sedangkan kalau dia berpuasa dan tidak bekerja, maka dia tidak punya penghasilan, Ustaz. Dari Mia di Kartosuro. Jadi sebenarnya tidak ada udur ya bagi pekerja berat ya untuk tidak berpuasa. Selama dia mampu ya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Ya dia berpuasa ya, kemudian bekerja semampunya, tidak seperti biasanya. Dia kurangi, mungkin bekerjanya biasanya ya 8 jam, kita kurangi jadi 5 jam. Ya karena kalau dia tidak berpuasa sekarang, dia wajib mengganti pada hari yang lain. Sedangkan hari yang lain akan merasa lebih berat. Ini bulan Ramadan lebih mudah karena semua orang puasa. Kalau dia berpuasa bersama kaum muslimin, ya bersama, ya sama keluarganya dan lain sebagainya, akan lebih mudah. Ini wallah alam bisa. Dan wanita yang mengalami istihadah itu, sholat dan puasanya bagaimana? Jadi darah istihadah ya berbeda dengan darah haid. Ini ya, darah istihadah ya memiliki perbedaan dengan darah haid. Ya kalau darah haid itu ya dia berwarna hitam, darah istihadah berwarna merah. Ya kalau darah haid itu baunya menyengat, ya darah istihadah tidak berbau. Kemudian darah ya haid itu beku, ya maka darah istihadah tidak. Jadi itu di antara perbedaan. Kalau bisa membedakan itu darah istihadah, maka tetap dia wajib untuk berpuasa, wajib untuk berbuka, wajib untuk sholat. Karena itu adalah dam fasad, ya darah yang rusak, darah penyakit. Ya, beda dengan darah haid, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kita akhiri ya kajian Ramadan pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada para pendengar yang berada di manapun juga ya, tentang ya, kedudukan bulan Ramadan dan tentang keutamaan tentang amalan-amalan yang harus diperhatikan ya bagi kita semua, sehingga kita mengetahui ya dengan ya keyakinan dan mengetahui dengan basirah, dengan ilmu yang benar. Ya wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kita berikan jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan dan waktunya dari Ustaz Abu Sulaiman hafizallahu taala, dan insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan kembali materi tanya jawab soal masalah Ramadan. Dan demikian kesempatan kita pagi hari ini. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.